وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخواني في دين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masuk di atau kita melanjutkan sedikit di bab masalah al-haya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullahu, bab idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, maka fasna ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu. Beliau membawakan dari hadis yang ma'ruf sebagaimana bunyi bab tadi, wa'an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Mas'ud yang Allah telah meridainya, qala nabiyyu alaihi salatu wasalam, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian generasi pertama, ucapan dari para anbiya terdahulu, idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah engkau sekehendakmu. Barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan malu, bahwasanya malu itu merupakan bagian daripada iman. Malu itu bagian daripada keimanan, yang mana kalau seorang memiliki rasa malu, dia akan tercegah dari berbagai macam hal-hal yang jelek. Sehingga orang yang memiliki rasa malu, dia tidak akan berbuat sekehendaknya. Dia akan tercegah dari hal-hal yang tidak bagus. Barakallahu fikum. Dan rasa malunya akan menyebabkan dirinya memiliki kontrol, memiliki kendali untuk tidak berucap sekehendaknya, untuk tidak berbuat sekehendaknya. Iya. Tapi kalau sudah tidak memiliki rasa malu, maka seorang akan berbuat semaunya sendiri, seorang akan bertindak semaunya sendiri, iyazambillah. Fattaliman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang seperti ini tentunya akan mengurangi nilai keimanannya. Hadis yang mulia ini bukan bermakna untuk perintah, ya, perintah untuk berbuat sekehendaknya. Akan tapi hadis ini bermakna untuk kita menjaga rasa malu, agar dengan rasa malu kita tidak akan berbuat sekehendaknya. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca di bab sesudahnya, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-ghadab, bab tentang marah, bab tentang Adab-adab dikala kita marah. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang telah Allah meridainya, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah yang namanya orang kuat itu adalah karena sebab dia menang dalam bergulat. Menang dalam bergulat, dalam berkelahi. Innamas syadid, hakikat daripada orang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Indal ghadabi, ketika dia sedang marah. Ini yang menjadi syahid bahwasanya hakikat daripada orang yang kuat, hakikat daripada orang yang kuat itu bukan ukuran fisiknya. Iya. Bukan dengan ukuran badannya, kuat fisiknya. Tapi ukuran yang kuat pada seseorang adalah ketika seorang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini penting bagi kita untuk menahan amarah ketika muncul, bangkit emosinya. Karena setiap-tiap daripada kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya al-ghadab. Setiap daripada kita itu hampir pernah terjangkiti yang namanya al-ghadab. Karena memang sebab-sebab untuk bangkitnya amarah begitu banyak. Ya. Barakallahu fikum. Sebab-sebab untuk munculnya al-ghadab itu begitu banyak. Kadang seorang bisa marah ketika bercanda berlebihan. Ya. Atau ketika dia tersinggung oleh ucapan seseorang. Ya. Sampai kadang ada seorang yang dia tersinggung dalam keadaan temannya sebenarnya tidak ada maksud untuk menyinggungnya. Ya. Tapi karena satu dan yang lain hal, akhirnya dia tersinggung. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sebenarnya bisa dipahami, bisa dimengerti. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, setiap-tiap kita harus memiliki adab ketika sedang marah. Barakallahu fikum. Dan yang namanya marah ini, barakallahu fikum, kita semuanya wajib untuk mengendalikannya. Wajib untuk mengendalikan daripada marah kita. Jangan sampai ketika marah kita membiarkannya dan tidak menahannya. Kecuali kalau marahnya lillah billah, marahnya karena Allah. Ya, marahnya karena sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, dan ini merupakan marah yang bernilai ibadah. Misalkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah marah ketika ada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau sholat terlalu panjang sehingga ada makmum yang tidak mau sholat berjamaah karena berat. Ya, maka Rasulullah SAW ketika itu marah kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau wahai Mu'adz akan menjadi tukang fitnah? Sampai diulang kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, atakunu afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Ya, karena Rasulullah SAW melihat seorang imam yang semestinya pengertian dengan makmumnya, ternyata imamnya tidak memperhatikan kondisi makmum. Demikian juga di sana ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah marah kepada putranya ketika Bilal, putranya Abdullah bin Umar, iya, pernah memberikan tanggapan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, iya, idza sta'dzarat ahadukum imra'atuhu ya fala yamna'ha, apabila salah seorang istri kalian ista'dzanat ahadukum imra'atahu ilal masjid, salah seorang istri kalian minta izin untuk ke masjid, janganlah dia menahan, jangan dia melarang istrinya ke masjid, keluar minta izin mau ke masjid, jangan dilarang. Ternyata ada salah seorang anaknya yang bernama Bilal mengatakan, wallahi lanamna'hunna, demi Allah kami akan melarang mereka. Ya, maka fa'aqbala ilaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyian. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menghadap kepada putranya tadi yang mengatakan saya akan melarang istri-istri saya ya ke masjid. Abdullah bin Umar langsung mengatakan atau mencaci orang tadi, anaknya tadi, dengan cacian yang sangat jelek. Beliau marah kepada putranya. Dan ini adalah marah yang dibenarkan karena barakallahu fikum, dasar daripada marahnya itu karena syariat. Adapun kalau marahnya itu adalah karena masalah ya semata emosi ya atau semata karena barakallahu fikum marah ya karena hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat, maka yang seperti ini adalah marah yang tercela ya, marah yang bukan pada tempatnya barakallahu fikum. Dan yang seperti ini ya, apalagi kalau marahnya ini karena hal-hal yang sebenarnya seorang bisa bersabar ya, seorang yang bisa untuk mengerti ya, temannya tidak sengaja bilang begini, temannya tidak sengaja melakukan ini dan seterusnya ya, maka hendaknya apa, dia tidak perlu untuk marah emosi berlebih-lebihan, karena marah yang berlebih-lebihan ini nanti akan bisa berakibat yang jelek. Ya, pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan, fa'ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, lalu orang tadi mengulangi lagi, ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat wa Rasulullah, qala la taghdab. Rasulullah SAW menyatakan, jangan kamu marah. Ya, diulang-ulang, karena marah yang seperti itu, itu marah yang akan bisa jelek daripada akibatnya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada para ulama menyebutkan tentang marah yang hukumnya mubah-mubah saja. Ya. Marah yang hukumnya boleh-boleh saja. ya, selama marahnya ini tidak sampai melanggar batasan marah yang sewajarnya. Misalkan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ketika ada seorang yang menghajar temannya karena ada satu dan yang lain hal, mungkin dia terzalimi, mungkin dia tersakiti, kemudian dia marah. Diizinkan 3 hari. Memboikot saudaranya 3 hari. Ya, setelah lebih daripada itu hukumnya sudah berdosa. Lebih dari 3 hari hukumnya apa? Haram. La yahjur. Ya. La yahjur akhahu, la yahjurul muslimu akhahu fawqa, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fayal takiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Keduanya ketemu, yang ini berpaling, yang sana berpaling. Ya, fa khairu humayyib alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang mendahului dengan mengucapkan salam. Jadi, kalau seandainya dalam hal-hal yang seorang dizalimi atau dalam hal-hal seorang yang ya barakallahu fikum tersakiti, maka dia diizinkan ya untuk marah selama itu tidak melampaui batas. Hanya saja menahan amarah itu adalah sebuah kemuliaan dan ini tanda kuatnya iman seorang hamba. Di antara tanda kuatnya iman seorang hamba adalah ketika dia bisa menahan amarah. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, apa yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya yang lebih utama adalah dari segi apa? Batinnya. Ya, ukuran kuat dan tidaknya bukan dengan ukuran fisik dengan bergulat. Ukuran kuat dan tidaknya ternyata diukur dengan kekuatan batin dalam menahan emosi, menahan marah. Ya, walaupun dia badannya kuat, pandai bergulat, pandai tinju, pandai bela diri, ya. Tapi kalau ternyata emosinya meledak-ledak, maka dia bukan orang kuat. Ya, tapi kalau dia orang yang barakallahu fikum biasa saja, tapi dia bisa menahan marah, dia menahan emosi, maka dia adalah orang yang kuat. Tayyib. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di bab sesudahnya atau di hadis yang kedua dalam bab ini, qala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai keduanya, ma min jur'atin a'zamu indallahi ajran min jur'ati ghaidhin kadzamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Tidaklah ada ma min jur'atin, tidaklah ada tegukan. Ya. Tegukan yang a'zamu indallahi ajran, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Min jur'ati ghaidhin, daripada tegukan marah. Marah ketika ditahan, dia kayak neguk air minum. Ditahan. Ya, diibaratkan seperti itu. Sehingga ketika ada seorang marah, kemudian dia menahan marahnya dengan dia menelan, ya, meneguk di dalam tenggorokannya, dalam kerongkongannya, dia tahan. Ya, itu namanya jur'ah. Meneguk, ya, kemarahannya. Kawamaha abdun, yang seorang hamba menahan marahnya ittigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menahan amarah ketika dia meneguk. Ya, meneguk apa? Marahnya dia telan. Marahnya dia tahan dikarenakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Khotaliman rahimani wa rahimakumullah. Di sini orang-orang yang ketika sedang marah dia mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, maka dia akan mudah meredakan amarahnya. Ya, nanti akan disebutkan di hadis setelahnya tentang apa? doa ketika seorang lagi marah. Barakallahu fikum, doa ketika seorang lagi marah. Ya, bahwasanya marah itu harus ditahan. Ya, marah harus diteguk, ditelan sebagaimana menelan air minum. Ya, dan barang siapa yang menahannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya, dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yanfidah da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi. Ya, fayukhayyiruhu Allahu minal khuril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya, maka Allah akan memanggil dia, Allah akan mengundang dia, memanggil dia di hari kiamat, sampai Allah menyuruh dia memilih bidadari-bidadari surga yang dia inginkan. Subhanallah. Ini diantara apa? Keutamaan meneguk amarah. Pahalanya sangat besar. Pahalanya begitu besar. Sehingga seorang yang ketika marah dia teguk marahnya, seperti dia meneguk air minum, dia tahan. Ya, ini diantara apa? Diantara cara mencegah daripada marah adalah dengan cara meneguk, ya, ditelan marahnya, ditahan di kerongkongannya. Nah, barang siapa yang menahannya apa? Dia da'ahullahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan apa? Para makhluk. Dia akan dipanggil di hadapan para makhluk, hatta yukhayyiruhullahu minal huril aini masya'a. Sampai Allah Azza wa Jalla menyuruh kepadanya memilih bidadari surga yang dia inginkan. Ya, sebagai balasan dari kesabaran dia. Ya, sebagai balasan dari kesabaran. Tayyib. Dan barakallahu fikum, ya, ini diantara tanda orang yang berakal. Di antara tanda orang yang berakal adalah dia senantiasa mengendalikan emosinya. Ya, mengendalikan apa? Marahnya. Karena apa? Seorang ketika sedang marah, dia biasanya akal sehatnya sudah dipakai. Ya, yang mendorong dia untuk melakukan ini dan itu, ya, itu adalah emosi hawa nafsunya. Sehingga akalnya sudah tidak dipakai ketika dia marah. Ya, kadang dia sampai mukul, kadang dia sampai, ya, membunuh temannya, saudaranya, ya, atau kadang dia na'udzubillah ya, melakukan hal-hal yang tidak bagus, menganiaya temannya, mendzalimi temannya, sebabnya karena marah. Ya, sehingga marah itu akibatnya sangat tidak bagus. Oleh karena itu, Islam membawa ajaran yang begitu mulia kepada kita semuanya, agar kita menahan amarah kita, agar kita mengendalikan emosi kita semuanya. Ya, karena apa? Yang namanya marah itu akan bisa membawa berbagai macam kejelekan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, amal ghadab fahuwa ghulul aqli yaghtaluhu kama yaghtalu dhi'b asyata. Yang namanya marah itu adalah apa? Ya, ghaulul aql. Ibaratnya ghaul ini setan yang bisa menyesatkan manusia ketika di jalan-jalan. Ya. Setan yang bisa menyesatkan manusia ketika ada di padang pasir, sehingga kadang orang tersesat. Kayak kita kan kalau lagi di tengah hutan kadang tersesat. Ya. Padahal sebenarnya di dekat situ yang mau kita tuju, tapi terputar-putar, enggak jelas kemana. Kadang ada gaul di tengah hutan, di padang pasir. Baik, lah yang namanya marah itu seperti itu. Gaul buat akal kita. Akal kita sudah terjangkiti marah, itu menjadi bisa tersesat. Gak tahu arah mana yang benar, jalan yang lurus, jalan tempat yang baik, kita gak tahu. Akalnya sudah dikuasai. Ya, yaqtaluhu kama yaqtalu dzib, yang dia akan bisa menyergapnya seperti apa? Seperti serigala yang menyergap kambing, domba. Ya, jadi syaitan, ya, apa namanya, marah, itu akan bisa menyergap akal sehat seseorang. Ya, enggak bisa lagi terkendali, ucapannya enggak terkendali, tangannya enggak terkendali, perbuatannya enggak terkendali. Itu yang namanya akibat daripada marah. Seperti apa? Serigala yang bisa memangsa, menguasai domba-domba. Demikian juga akal kita akan bisa dikuasai oleh yang namanya marah. Kita lagi bagus. Sehingga orang kalau udah marah, menyesal. Ketika marahnya hilang, menyesal. Ya, banyak orang ketika marah dengan istrinya misalkan. Wah, dia langsung begini-begini. Mukul istrinya. Ya, dia tempeleng istrinya, dia aniaya istrinya. Akhirnya menyesal. Ya, atau ketika marah dengan istrinya, sampai kemudian, sudah kita cerai saja. Kamu saya ceraikan. Ya, ketika marah, dia talak istrinya. Ketika sudah hilang marahnya, baru dia menyesal. Ya, baru dia menyesal. Akhirnya apa? Banyak orang menyesal gara-gara berpisah dengan istrinya dengan kalimat talak. Sebabnya kenapa? Marah. Subhanallah, sehingga banyak sudah kejadian penyesalan-penyesalan yang terjadi pada seorang hamba dikarenakan apa? Al-ghadab. Ya, sampai pada puncaknya. Ya, yaitu apa? Sampai emosi dia membunuh seseorang gara-gara marah. Kenapa orang melakukan pembunuhan ini, pembunuhan itu? Di antara sebabnya karena emosi, karena marah. Terjadi baku tikam ini dan seterusnya, iyadzabilah. Ya, dan ini puncaknya sudah, sampai terjatuh dalam dosa besar membunuh. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yaitu orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. Menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang-orang yang tidak berbuat apa? Orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak berzina. Dan di sini para ulama menyebutkan dasar perbuatan dosa besar itu tiga. Dasar perbuatan dosa besar asalnya itu tiga. Yang pertama, ya, itu adalah ta'alluq bi ghairillah, bergantung dengan selain Allah. Ya, bergantung dengan selain Allah. Yang pertama. Ini dasarnya. Kalau dia bertambah, bergantung dengan selain Allah, akhirnya puncaknya dia berbuat syirik. Ya, berbuat syirik. Menjadikan tandingan bagi selain Allah. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dasar dosa besar yang kedua adalah al-ghadab, marah. Ya, jadi dosa besar dasarnya, salah satu dasarnya adalah marah. Terus puncaknya apa? Marah itu kalau enggak dikendalikan, puncaknya akan bisa terjatuh dalam dosa membunuh. Nauzubillah. Demikian juga apa? Asal dasar dari dosa besar berikutnya adalah apa? Syahwat. Masalah apa? Syahwat. Syahwat kalau tidak dikendalikan, lama-kelamaan menjadi berzina. Puncaknya berzina. Subhanallah. Ini tiga hal yang harus dikendalikan. Sehingga marah termasuk asbab atau asal daripada dosa besar. Ya, kalau enggak dikendalikan bertambah besar sampai akhirnya bisa menjadi membunuh. Sehingga ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, al-ghadab itu butuh ditahan. Ya, butuh ditahan, butuh dikendalikan, butuh dijaga, jangan sampai ketika marah dia kemudian terlepas begitu saja. Ya, kita lanjutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa a'dhamu ma yaftarisuhu syaitan 'inda ghadabihi wa syahwatihi. Ya, dan yang paling besarnya adalah ketika syaitan yang sudah merasuki. Ya, ketika dia marah, ketika dia melampiaskan emosi syahwatnya. Kalau sudah marah, sudah dikuasai oleh syaitan, akalnya sudah enggak dijalankan lagi, akalnya sudah enggak ya di apa namanya? Dipergunakan lagi akalnya. Ya, tapi yang dipergunakan emosinya, marahnya. Nah, sehingga akalnya udah enggak dijalankan. Akalnya udah enggak berjalan atau enggak berlaku lagi. Tidak bisa menguasai ya dirinya, tapi yang menguasai adalah emosinya, syahwat atau kemarahannya, hawa nafsu kemarahannya. Itu akibat daripada marah. Yaftarisuhu syaitan, dia akan dikuasai oleh syaitan. Ya, sehingga di antara asbab hilangnya marah nanti akan dibawakan di bab ini. Bab sudahnya apa? Ta'awud. Ya, beliau membawakan di bab sesudahnya. Kita baca bab ma yaqulu idza ghadiba. Bab apa yang dibaca ketika dia marah? Apa yang dibaca ketika dia marah? Beliau membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afan. Hadis dari Sulaiman bin Surat. Beliau mengatakan istabba rajulani inda Nabi alaihi salatu wasallam. Ada dua orang saling mencaci maki di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma yaghdab. Maka salah satu dari keduanya mulai marah. Wa yahmaru wajhu, wajahnya merah. Ini juga ya ikhwah, di antara bentuk ya akibat daripada marah, wajahnya akan merah dan juga ya dia akan hilang kendali karena ketika itu syaitan sudah menguasai dirinya. Ya, akal sehatnya sudah dikalahkan oleh marahnya tadi. Terus fanadzara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang orang yang marah tadi. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu." Ya, la dhahaba hadha anhu. Sesungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat zikir. Ya. Kalau seandainya orang ini membaca kalimat zikir ini, niscaya akan pergi apa yang ada pada dia, yaitu marahnya. Kalau dia baca zikir ini, insyaallah marahnya akan hilang. Ya. Beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirojam. Ya. Ini dalil bahwasanya apa? Kita dianjurkan berzikir untuk meredam marah dengan baca ta'awudz, beristi'adzah. Ya, jadi apa yang dibaca ketika marah? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ya, karena marah itu datangnya dari syaitan. Ya, marah datangnya dari apa? Dari syaitan. Cara mengusirnya dengan membaca ta'awud. Cara mengusirnya dengan baca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, yang dirojam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala faqama rajulun ila dzakar rajul, lalu ada sahabat yang berdiri memberitahu orang yang lagi saling caci maki tadi. Ya, faqala tadri ma qala? Ya, tahukah apa yang beliau ucapkan? Apakah engkau tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan? Ya, qala qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sabda Rasulullah SAW. Agar kamu baca itu. Ya. Ar-rajul, orang tadi, qala ar-rajul, orang tadi yang lagi marah mengatakan, "Amajnunun tarani?" Apakah kamu lihat saya gila? Ya, ini akibat ucapan emosi. Akibat daripada marah, ya, kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah tidak pantas. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah tidak pantas. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ya, ini dalil bahwasanya marah itu ya harus diredam. Salah satu meredam amarah adalah dengan baca ta'awud. Demikian juga daripada hadis yang kedua dari Sulaiman bin Surat juga. Kuntu jalisan ma'an Nabi SAW warujulani yastabban. Dulu saya sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang yang saling mencaci. Ya, fa'ahaduhuma ihmar wajuh. Salah satunya wajahnya sudah merah. Wantafakot audajuh. Dan kemudian apa? Membengkak pembuluh darah yang ada di leher kanan kiri. Ya, sudah emosi lehernya, sudah ya keluar urat pembuluh darahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu." Sesungguhnya saya tahu sebuah kalimat zikir, kalau dia membacanya, niscaya akan hilang apa yang dia dapati, ya, ini marahnya. Ya, faqalu lahu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awadzu billahi minasyaitonir rajim. Maka para sahabat langsung cepat-cepat memberitahu kepada orang tadi, ya, hendaknya kamu berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, orang tadi mengatakan wahal bi min junun, apakah saya ini gila? Ya, ini diantara akibat ya orang yang marah tidak terkendali. Yang tidak ikut-ikutan kena juga. Ya, padahal dia lagi marahan dengan temannya tadi. Bila teman yang datang belakangan menasehati, coba kamu baca ta'awud, coba kamu beristi'adzah. Ya, ternyata dikatakan, apa saya gila kamu mengatakan begitu kepada saya? Apakah saya ini gila? Artinya, ya, dia dalam keadaan ucapannya tidak terkendali. Iya, alhamdulillah. Khatalimana azinullahiakum, sehingga yang namanya emosi atau kemarahan, itu butuh untuk dikendalikan, butuh untuk apa? dijaga ya dengan cara kalau sudah terjangkiti marah hendaknya banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, khususnya dengan bacaan ta'awud, karena syaitan itu akan mudah masuk melalui pintu yang namanya al-ghadab. Ya, syaitan mudah sekali masuk melalui pintu yang namanya al-ghadab. Ya alhamdulillah. Taib, ya nasallal afiyah wasadat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kelurusan. Insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.